Nah, Neng. Akang selingkuh kan? Tuh, kan? Neng mah gitu lagi. Neng mah maunya teh ribut. Gaduh lagi, ribut lagi, ribut lagi. Malu atuh Neng sama tetangga. Teuing ah. Aduh. Malah dimatiin. Ah. Wahai teman, wahai kawan, dengarlah cuitanku ini. Bikin baper, apa bikin sabar? Aku mati serah anda. Termakan hoak-hoak, terhasut gosip gila. Di mana kau simpan akal sehatmu? Cemburu membabi buta. Tuduh ini, tuduh itu. Marah, marah lagi. Ini kepala bisa pecah. Aku ini susi, suami sian istri. Hati setia, walau mata kemana. Gaduh aja, malu sama tetangga. Bikin heboh sekampung, bikin repot mertua. Susis juga manusia, punya mata, punya rasa. Tapi hati tak bisa ngeloyor kemana-mana. Rumah kita surga di dunia. Ku mau, ku mau nyaman penuh cinta. Hati mah tetap atuh buat Yayang. Yayang mah pokoknya mah si nyenye atuh. Termakan hoak-hoak, terhasut gosip gila. Di mana kau simpan akal sehatmu? Cemburu membabi buta. Tuduh ini, tuduh itu. Marah, marah lagi. Ini kepala bisa pecah. Aku ini susis, suami sian istri. Hati setia, walau mata kemana. Gaduh aja, malu sama tetangga. Bikin heboh sekampung, bikin repot mertua. Susis juga manusia, punya mata, punya rasa. Tapi hati tak bisa ngeloyor kemana-mana. Rumah kita surga di dunia. Ku mau nyaman penuh cinta. Gaduh aja, malu sama tetangga. Bikin heboh sekampung, bikin repot mertua. Susis juga manusia, punya mata, punya rasa. Tapi hati tak bisa ngeloyor kemana-mana. Rumah kita surga di dunia. Ku mau nyaman penuh cinta. Rumah kita surga di dunia. Ku mau,